Gofar, Elsa, Elsa, Atela, non Elsa, Safira, monggo. Sakit hati ini kau tinggalkan, ku ikhlas tuh bertahan. Cintaku padamu begitu besar, namun kau tak pernah bisa merasakan. Malah kini kau ucapkan selamat. Adela, jangan pernah berubah.